بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويقضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Setelah kita melewati keterangan tentang jenis-jenis tagut disebutkan oleh al-muallif Syekh Al-Qarawi rahimahullah, 5 jenis dari pembesar tagut. Kemudian setelahnya beliau menyatakan wa'lam annal insana ma yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bil tagut. Ketahuilah bahasanya seseorang tidaklah dia akan menjadi seorang mu'min billah, seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, seorang yang benar-benar menauhidkannya, illa bil kufri bil tagut, kecuali jika dia memiliki sikap pengingkaran terhadap tagut, terhadap semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini al-muallif menegaskan bahwa sekali-kali tidak mungkin seorang menjadi mukmin billah, seorang yang menjadi yakni ahlu tauhid, sampai pada dirinya ada sikap pengingkaran terhadap setiap yang diibadahi selain Allah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalil tentang perkara ini ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha." Allahu Sami'un Alim. Maka siapapun yang mengingkari tagut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mendahulukan keharusan adanya sikap mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah. Ini an-nafyu. Ya, sebagai tafsir atau penjelas dari kalimat la ilaha wa yu'min billah, dan menetapkan bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Ini sebagai tafsir dari kalimah illallah pada syahadat la ilaha illallah. Maka siapa yang memiliki 2 perkara ini, ingkar kepada setiap yang diibadahi selain Allah dan mengimani bahwa yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala semata, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan urwatul wuthqa, yakni tali pengikat yang wuthqa, yang demikian kuat. La infisama laha, di mana al urwah ini, ya, tali yang demikian kuat ini tidak akan terputus. Wallahu Sami'un Alim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata al-muallif Asy-Syaikh Al-Qarawi rahimahullah, ar-rusydu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal-ghayyu dinu Abi Jahlin. Adapun ar-rusyd adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghay, yakni suatu yang menyimpang, adalah agama Abu Jahal, agama kesyirikan. Baik, keterangan dari asy-syarih dari al-muallif rahimahullah ini berkaitan dengan awal ayat, di mana ayat yang telah dibacakan faman yakfur bitaghut wa yu'min billah ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fid din. qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Kemudian baru setelahnya fama yakfur bil thagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati ruska lan fisama laha. Pada ayat la ikraha fid din, mana ayat la ikraha fid din, tidak ada paksaan ya untuk beragama Islam ini. Kenapa Allah menyatakan qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy? Karena sungguh telah sangat jelas ar-rusyd, yakni jalan yang terbimbing agama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, itu sangat jelas kebaikannya, kemuliaannya. Ya, dibandingkan al-ghayy, yakni agama kesyirikan dengan segala bentuk kesyirikan. Baik. Ya, yang disembah itu malaikat ataupun yang disembah itu nabi, wali, ya, batu-batu, kuburan dan yang lainnya. Itu telah jelas. Ya, sehingga sesuatu yang telah jelas kebaikannya dan fitrah manusia, ya, selama fitrah itu belum rusak, mesti akan mencintai kebaikan. Kemudian al-ghayy, yakni kesesatan, penyimpangan, itu juga jelas kejelekannya. Dan manusia selama fitrahnya masih selamat, dia akan membenci kejelekan, membenci kesesatan. Ini selama fitrah seseorang masih selamat. Sehingga kalau perkaranya demikian, ya, seseorang tidak perlu untuk dipaksa masuk ke dalam Islam. Ya, dia dengan sendirinya akan memilih Islam sebagai agama dikarenakan jelasnya kebaikan, ya, yang ada pada agama tersebut. Dan Al-Imam Musta'di rahimahullah pada tafsirnya beliau menjelaskan bahwa ayat ini, ya, tidak ada sama sekali kontradiksi dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan jihad fi sabilillah. Jadi kalau sebagian pihak, ya, karena mungkin dididik oleh orang-orang kufar, nah, kita dapat beberapa banyak di antara orang-orang yang belajar agama bukan ke negeri Saudi atau negeri Yaman atau negeri-negeri Islam yang lainnya. Ya, justru ada yang belajar meraih gelar doktor di bidang agama di Chicago, ya, atau di Sorbonne, ya, atau di negeri kufar yang lainnya, yang notabene yang mengajari mereka orang-orang kafir, ya, atau kalau tidak zindiq yang telah diusir dari negeri Islam dan dinyatakan oleh ulama di negeri tersebut sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Sebagian mereka menyatakan ini ayat menunjukkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan untuk siapa di antara hamba-Nya memilih agama yang dia sukai. Kenapa? Karena Allah menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi kata mereka karena gila dengan demokrasi, ya, ini sebagai suatu bentuk yang menunjukkan Allah sangat demokratis katanya. Ya, padahal kita ketahui, ya, demokrasi sumbernya dari agama Yahudi yang jelas, ya, sangat bertentangan dengan Islam. Jadi demikian keterangan para ulama Islam, para ahli tafsir. Maka kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada paksaan di dalam berislam? Ya, dikarenakan sungguh telah jelas baiknya Islam dan jeleknya kesyirikan, agama selain Islam, agama kesyirikan. Sehingga untuk orang masuk ke dalam Islam tidak perlu untuk dipaksa. Kemudian wal urwatul wusqa, yang dimaksud dengan tali yang sangat kokoh pada ayat ini adalah syahadatu an la ilaha illallah. Yani ucapan seorang yang mempersaksikan dari keyakinan yang ada di dalam hatinya, ya, bahwa dia bersaksi tidak ada sesembahan yang hak, kesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mengetahui yang disembah oleh manusia itu banyak. Ya, sebagian manusia ada yang menyembah matahari. Ya, sebagian manusia ada yang menyembah bintang-bintang seperti kaum Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang diutus di tengah mereka, para penyembah bintang. Ya, bersamaan mereka juga penyembah berhala. Juga ada di kalangan mereka yang menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah kuburan, seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin, ya. Dimana kesembahan yang masyhur dari mereka, tiga berhala yang terbesar, Latta, ya, yang hakikatnya ini sebuah batu yang diletakkan di atas kuburan. Ini kuburan seorang yang dipandang sebagai seorang salih, seorang yang dermawan, yang biasa membuatkan sawik, adonan, ya, sejenis roti yang disiapkan untuk mereka, orang-orang yang akan berhaji. Karena kedermawanannya, ketika meninggal, maka dimuliakan kuburannya sampai kemudian dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Orang-orang musyrikin, sebagian mereka menyembah Uzza, yang hakikatnya, ya, adalah yakni beberapa pohon yang dianggap keramat, yang menurut mereka memiliki kemampuan untuk berbicara, menjawab apa yang dipermintaan mereka. Yang sesungguhnya, ya, ada syaitan atau jin, ya, yang menghuni tempat atau pohon tersebut yang dibuat oleh mereka para penyembahnya, rumah-rumahan begitu. Ya, yang menjawab apa yang menjadi permintaan para penyembah pohon itu. Jadi sebagian musyrikin menyembah pohon. Kemudian manat, ini bentuknya batu besar, ya, yang juga dikeramatkan. Dikatakan manat menurut para ulama, sebagian maknanya yakni dikarenakan banyaknya, yakni darah yang ditumpahkan, sembelihan dilakukan di tempat tersebut. Ini bentuknya batu, sehingga kalau ada sebagian yang memahami bahwa musyrikin Arab yang Nabi diutus di tengah mereka, ya, sesembahan mereka hanya berhala, patung, ini keliru, karena kenyataannya sebagian mereka menyembah batu, menyembah kuburan, menyembah pohon, dan semuanya ini kesyirikan. Karena apapun yang diibadai selain Allah tabaraka wa ta'ala itu merupakan kesyirikan dan semuanya jelek. Kemudian wahiya mutadamminatun linnafsi wal isbat, di mana kalimat La ilaha illallah ini mengandung adanya penafian, yakni penolakan, peniadaan setiap yang diibadai selain Allah, wal isbat, dan penetapan, yakni hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, dan tidak akan terwujud tauhid kecuali adanya an-nafyu wal isbat. Ini dua rukun tauhid. Baik. Dan ini meliputi tiga jenis tauhid yang sudah kita pelajari. Ya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma was sifat, pada masing-masingnya mengandung an-nafy wal isbat. Kemudian secara khusus pembahasan kita terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Dari kalimat la ilaha illallah, kata Syekh Al-Qarawi rahimahullah, tanfi jami'a anwa'il ibadah an ghairillahi ta'ala. Kalimat ini menafikan seluruh jenis ibadah an ghairillahi ta'ala, ya, terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada penafian ini mengandung dua perkara yang dinafikan. Yani segala bentuk ibadah, apapun jenisnya, ini dinafikan untuk diberikan kepada selain Allah. Kemudian dari an ghairillah, penafian terkait dengan yang dituju dari ibadah tersebut. Semua yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, siapapun itu dari kalangan makhluk-makhluknya, malaikat ke para nabi, para wali, orang-orang salih, semuanya dinafikan dari hak untuk diibadahi, apapun jenis ibadah yang ditujukan kepadanya, entah itu doa, ngalap berkah, ataupun yang semisalnya. Kemudian wa tusbitu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarika lah. Kalimat ini menetapkan bahwa jami'a anwa'il ibadah, seluruh jenis-jenis ibadah, kulliha, semuanya, lillahi wahdahu la syarika lah, itu hanya untuk Allah, hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala semata, yang tidak ada sekutu baginya dalam hak untuk diibadahi ini. Ini bagian yang kedua dari kalimat la ilaha illallah, yakni illallah di sini mengandung isbat penetapan semua jenis ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kalimat ini, beliau menutup risalahnya dengan menyatakan walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus salihat. Segala puji itu milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas kenikmatan darinya semata perkara-perkara yang baik, yang salihat menjadi sempurna. Kalimat ini alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus salihat, ya, kalimat yang biasa diucapkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mendapati perkara-perkara yang menggembirakan beliau, ya, sehingga ini termasuk di antara sunnah, ya, siapa saja di antara kita mendapati perkara yang menggembirakan, baik itu terkait dengan diri kita ataupun secara umum terkait dengan kaum muslimin, maka disyariatkan untuk mengucapkan pujian yang demikian. Kita lihat keterangan dari kalam al-muallif di atas. Ai wa'lam, yani ketahuilah, wa taqaddama ma'naha, dan telah berlalu keterangan dari apa makna kalimat i'lam. Ya, kalimat i'lam biasa didatangkan oleh para pengajar ataupun para muallif agar pendengar ataupun pembaca memiliki perhatian, memiliki intibah terhadap apa yang akan disampaikan, karena pentingnya perkara yang akan disampaikan. Ini dengan uslub i'lam, ya, ketahuilah. Ayyuhal mukallaf, wahai al-mukallaf, yani orang yang dibebani syariat, perhatikan, ketahui, annal insana, bahasanya seseorang ai jinsul insan min haitsu huwa insan. Jadi jenis manusia ya siapapun selama dia manusia dan ia mengaku sebagai manusia. Ya hendaklah perhatian dengan perkara yang akan disebutkan ini. La yasiru mu'minan billah, tidaklah seseorang akan menjadi seorang yang benar-benar beriman kepada Allah. Apa maknanya? Ai muwahhidan lillahi bil ibadah. Tidak akan seorang menjadi orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Jadi sekali-kali seseorang tidak akan menjadi seorang muwahhid, seorang yang benar-benar ahli tauhid, yang dia akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Karena syafaat, entah itu syafaat dari nabi ataupun anbiya, para nabi secara umum, ataupun yang lainnya dari para pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan seorang mendapatkannya kecuali dia seorang muwahhid. Ya, orang yang musyrik biasa mencari berkah kubur tidak akan mendapatkan ini, ya. Jadi tidak akan seorang menjadi muwahhid walau abadallaha lailan wa naharan. Ya, meskipun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di malam hari ataupun di siang harinya. Ya, mungkin di malam hari dia salat qiyamul lail, di siang harinya dia berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sekali-kali dia tidak dikatakan sebagai seorang muwahhid. Hatta yakfura bittaghuti alladhi taqaddama ta'rifuh. Hingga dia benar-benar mengingkari taghut, ini semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah berlalu keterangan definisi dari taghut ini. Jadi semata seorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada pengingkaran terhadap ibadah-ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Bahkan dia punya prinsip, ya terserah masing-masing lah. Yang mau menyembah Isa, atau dengan kata lain yang mau beragama Kristen, ya silakan. Ya, yang mau menyembah dewa, ya seperti orang-orang Hindu, ya silakan, itu haknya. Ini tidak ada pengingkaran. Maka orang yang berprinsip seperti itu, dia bukan seorang muwahhid. Meskipun di malam hari dia sholat tahajud, di siang harinya dia puasa. Dengan prinsip yang seperti itu, dia tidak akan bisa menjadi muwahhid. Nah, bukankah keyakinan yang seperti itu kita mendapati perkara yang tersebar di masyarakat? Dengan ungkapan, ya setiap agama baiklah. Ini sering diungkapkan di masyarakat, setiap agama baik. Padahal tidak ada selain Islam agama yang tauhid, ya, agama yang dibangun di atas tauhid, tidak ada selain Islam. Oleh karena itu, sekali lagi, seorang muslim tidak cukup baginya dia menyatakan saya beribadah hanya kepada Allah, sampai dia benar-benar mengingkari setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat bahwa hanya Islam, ya, agama yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan. Tidak ada yang selain Islam yang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan. Oleh karena itu, maka wajib bagi seorang yang mengaku muslim untuk mengingkari siapa saja atau mengingkari apa saja yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sikap pengingkaran ini, ibadah-ibadah yang dilakukannya tidak bermanfaat karena tidak dibangun di atas tauhid. Li'anna al-kufra bitaghuti ruknun liwujudi tauhid. Karena sikap pengingkaran terhadap semua yang diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan rukun untuk adanya tauhid. Kita tahu namanya rukun, ya. Jika tidak ada, maka perkara yang menjadi pencakup rukun tadi itu tidak ada juga. Contoh misalnya, di dalam sholat ada rukun-rukunnya, ya. Misalnya Al-Fatihah perlukan di dalam sholat, ini merupakan rukun. Karena Nabi SAW menyatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, artinya tidak sah, ya, sholat seorang yang dia tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Ya, artinya meskipun dia sholat 1000 rakaat, ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak bernilai sholatnya. Ya, secara kuantitas besar, 1000 rakaat. Tapi secara kualitas tidak bernilai karena tidak terpenuhi rukunnya. فَإِذَا اخْتَلَّ هَذَا الرُّكْنُ لَمْ يَكُنْ وَحِدًا. Sehingga jika rukun ini, yaitu kewajiban untuk mengingkari semua yang diibadai selain Allah, ini cacat, tidak dimiliki oleh seorang, maka لَمْ يَكُنْ وَحِدًا, dia bukan seorang muwahhid, bukan seorang yang bertauhid. Meskipun sekali lagi Sulaiman yang disebutkan, dia beribadah siang dan malam, tetapi tidak ada sikap pengingkaran terhadap setiap yang diibadai selain Allah, maka dia bukan seorang muwahhid. Waqad qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi kitab At-Tauhid inda dzikri masail bab tafsir at-tauhid ala qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Hadisnya diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitab At-Tauhid, ketika menyebutkan masail, yakni faidah-faidah yang bisa dipetik dari bab tafsir At-Tauhid, ketika beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari, mengkufuri apa saja yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, mengkufuri apa saja yang diibadai selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka menjadi haram harta dan darahnya. Hartanya tidak boleh untuk direbut, demikian pula darahnya tidak boleh ditumpahkan. Dia wajib untuk dilindungi. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Adapun hisabnya, perhitungannya, maka dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Apakah keadaan hatinya ini sesuai dengan apa yang dia persaksikan dengan lisannya, maka urusan yang terkait dengan perkara yang tersembunyi diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sesuai antara apa yang ditampakkan dengan yang disembunyikan, dia bahagia di dunia dan di akhirat. Di dunianya selamat dan darah dan hartanya, ya, dari pedang kaum muslimin. Di akhirat dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat keterangan al-Imam al-Mujaddid terkait dengan hadis ini. Qala, kata beliau, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Dan hadis ini, ya, termasuk dari yang paling agungnya yang menjelaskan makna kalimat la ilaha illallah. Kita ketahui sekali lagi bahwa kaum muslimin, ya, mereka semuanya mengucapkan kalimat ini. Tetapi berapa banyak di antara mereka yang tidak paham, ya, tentang kalimat ini. Kata beliau, fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan semata-mata melafazkan kalimat la ilaha illallah ini sebagai pelindung terhadap darah dan harta. Kenapa? Karena Nabi menyatakan man qala la ilaha illallah, kemudian setelah itu wa kafara bima yu'badu min dunillah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari, harus ada pengingkaran, ya, mengingkari setiap yang diibadai selain Allah. Makanya di sini katakan bahwa Nabi tidak menjadikan semata-mata melafadzkan kalimat ini sebagai pelindung terhadap darah dan hartanya. Bal wala ma'rifata ma'naha ma'a lafziha. Bahkan semata memahami maknanya dan mengucapkannya ini juga belum cukup. Ya. Artinya seseorang memahami maknanya, kemudian dia mau mengikrarkan dengan lisannya. Ini ternyata belum cukup. Bal walal iqrar bidzalik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mencukupkan pengikraran kalimat ini itu sebagai pelindung darah dan harta, tidak. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan Nabi tidak mencukupkan keberadaan seseorang dia tidak berdoa, yakni tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Ya, artinya sebagaimana digambarkan di atas, meskipun dia siang dan malam ibadah kepada Allah, ini belum cukup. Ya. Bal la yahrum maluhu wa damuhu. Bahkan tidaklah terlindung atau tidaklah haram darah dan hartanya, ya, hatta yudifa ila dhalika, hingga dia menggandengkan dengan perkara-perkara di atas, yakni dia melafadzkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia memahami maknanya dan dia mengikrarkannya dan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menggandengkan dengan itu semua al-kufra bima yu'badu min dunillah, keharusan untuk mengingkari apa saja yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara rukun yang tidak boleh tidak harus ada. Semata seorang mau ibadah kepada Allah tetapi tidak ada sikap pengingkaran terhadap yang diibadai selainnya, maka dia bukan seorang muwahhid. Makanya dikatakan fa in syakka au tawaqqafa. Kalau dia ragu atau abstain, tawakuf, ya, dia ragu apakah, ya, yang selain Allah Subhanahu wa taala itu boleh diibadahi atau tidak. Meskipun di sisi yang lain dia ibadahnya hanya kepada Allah. Mungkin, ya, salat malamnya mengalahkan rata-rata kita. Nah, sebagian kita atau salat subuh saja sering masbuk. Ya, begitu. Ya, atau salat subuh sering masbuk. Menunjukkan kelemahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita. Jika dia ragu atau tawakuf, lam yahrum maluhu wa damuhu, maka tidaklah menjadi terlindung, menjadi haram darah dan hartanya atau harta dan darahnya. Ini, jadi wajib adanya sikap pengingkaran terhadap setiap yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, di samping dia hanya beribadah kepada Allah. Maka dengan itulah dia menjadi muwahhid yang akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata al-imam al-mujaddid selanjutnya, faya laha min mas'alatin, duhai, ini permasalahan yang memiliki nilai penting ini, ma ajallaha wa adhamaha, betapa mulia dan agungnya masalah ini. Waya lahu min bayanin, duhai, yani penjelasan yang demikian besar ini, ma awdahahu, betapa jelasnya masalah ini. Ini bagaimana ya, kalimat la ilaha illallah dengan hadis ini ditegaskan oleh Nabi ya, selain mengucapkannya dengan meyakini kandungan makna yang ada di dalamnya, harus adanya sikap pengingkaran terhadap semua yang diibadai selain Allah. Dengan itulah ya, dia menjadi muslim, menjadi muwahhid yang terlindung darah dan hartanya di dunia ini, dan dia selamat di akhirat dengan tauhidnya tersebut. Kemudian wa hujjatin, ini atau kepada bayan, wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi', dan ini merupakan sebuah hujjah, sebuah argumen yang betul-betul mematahkan argumen dari orang yang munazi', yang membantah. Kenapa? Karena berapa banyak sekali di antara manusia yang aku muslim, saya berprinsip ya setiap orang bebas untuk beragama. Wong semua agama baik, enggak ada agama satupun yang menyuruh mencuri. Enggak ada agama satupun yang menyuruh untuk merampas harta. Orang hanya berbicara dalam masalah ini, ya. Yang kita tahu masalah-masalah semisal tadi, hatta dalam urusan moral itu sudah tercela. Ya. Tidak ada adat sebuah masyarakat yang memerintahkan warganya untuk mencuri. Tidak. Apalagi kalau kita bicara agama. Sementara ya, kita ketahui bahwa inti dari agama yaitu peribadatan kepada Allah dan pengingkaran dari semua yang diibadahi selain Allah, karena ini yang menjadi tujuan diciptakannya jin dan manusia, ini hanya ada dalam Islam. Tidak ada pada agama selain Islam. Baik, ini yang sementara kita baca. Wallahu ta'ala alam, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.